Mitra bisnis, sistem politik disebut menjadi salah satu hulu dari persoalan bangsa ini. Sistem pemerintahan presidensial yang berjalan selama ini menjadi kurang efektif ketika harus berhadapan dengan sistem multipartai. Yang terjadi adalah berkurangnya kewenangan dari eksekutif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebenarnya sistem multipartai itu yang paling pas untuk sistem parlementer. Tapi setelah kita coba di awal kemerdekaan juga nggak becus ya. Sistem itu juga gagal. Jadi apa yang jadi masalah? Ya, partainya sendiri. Jadi sistem multipartai itu menyebabkan tidak kompaknya orang-orang yang berkuasa. Dia terbelah, terpecah, berbagi-bagi kekuasaan, dan kompromistis, dan seterusnya. Karena kepentingan, banyak sekali partai yang berkepentingan. Nah, sistem presidensial, waktu didasarkan kepada sistem multipartai, juga menjadi lebih buruk. Ya, karena memang sistem presidensial itu kan mengandalkan presiden yang kuat, ya, tetapi terkontrol. Nah, ya, kontrol ini yang disalahgunakan oleh kepentingan yang bermacam-macam dari partai-partai itu. Ini yang pengalaman Amerika Latin, misalnya. Nggak ada sistem presidensial yang beres di sana. Karena mesti multipartai semua. Jadi kalau kita mau menggunakan presidensial secara lebih efektif, sistem partainya harus dibenahi. Nah, membenahi itu ya koalisi harusnya. Kan dengan fusi kan mungkin nggak ada yang mau. Tapi bukankah selama ini kita juga pakai sistem koalisi, Pak? Iya, cuma koalisinya kan koalisi ece-ece. Yang bernama koalisi itu kan harusnya konsisten. Nggak boleh dong sambil berkoalisi jadi oposisi juga di dalam koalisinya sendiri, bunuh diri. Itu nggak bisa itu terjadi. Itu yang merusak sistem presidensial. Kalau andai saja kita bisa merubah sistem pemerintahan kita, menurut Pak Arbi, apa sistem yang paling cocok diterapkan di Indonesia saat ini? Kan sudah kita coba parlementer gagal. Semi presidensial dua kali, jadi otoriter dua-duanya. Soeharto, Soekarno, dan Soeharto. Nah, sekarang presidensial kan sudah dicoba ini, sejak reformasi, sejak amandemen undang-undang. Dan kelihatannya jauh lebih stabil dari yang demokrasi liberal, dan juga stabil dari semi presidensial yang pertama. Nah, memang kalah stabil dengan Soeharto, oleh karena Soeharto otoriter toh. Tapi stabilitas kita sekarang ini di bawah presidensial ini malah justru dapat menghasilkan ekonomi yang sedang, atau di sekitar 5-6%. Itu lebih baik dari parlementer, lebih baik dari semi presidensial yang pertama. Lalu ada gak, Pak, negara yang mirip sistem pemerintahannya dengan kita yang bisa kita jadikan contoh untuk membenahi diri kita sendiri? Ya, sekarang Filipina lebih baik, presidensial juga. Partainya juga banyak. Ya, rasionya di leadership. Ya, Aquino itu lebih bisa menyatukan. Persoalannya kan SBY relatif lebih bisa menyatukan. Tapi tidak efektif karena mereka dia dikhianati oleh koalisinya sendiri. Sekarang Jokowi apakah punya kemampuan? Yang jadi pertanyaan besar sekarang ini. Ya, sebenarnya Jokowi sekarang itu yang diperlukan keberaniannya lagi. Dia sudah punya kunci untuk memperbaiki sistem partai yang banyak itu di dalam sistem presidensial, yaitu memisahkan jabatan partai dengan jabatan menteri. Nah, jadi dia bisa bagi menteri kepada partai koalisinya, tetapi tapi harus melepaskan jabatan. Kenapa itu menjadi kunci untuk presidensial? Oleh karena menteri itu tidak bisa memerintah fraksinya di parlemen, karena dia bukan pimpinan partai. Jadi presiden menjadi presidensial dia. Bisa berpengaruh melalui jabatan presiden itu kepada menteri-menterinya. Dia tidak bisa kabur menterinya itu ke kandang partainya di parlemen. Nah, itu mekanisme memperkuat sistem presidensial. Hanya saja, misalnya, beranikah Jokowi mengabaikan Mohaimin Iskandar yang amat ngotot ikut jadi menteri juga sampai menjadi ketua partai? Nah itu keberanian yang diperlukan sekarang lagi. Demikian pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.